Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hadirkan program acara Kajian Pagi, Kajian Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bahagia sekali di kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian berikutnya di acara pagi, kajian pagi bersama narasumber kita Al-Ustadz Dzikrul Rahman yang akan melanjutkan dari kitabnya Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan bagi Anda para sahabat Ismail Radio yang ingin turut serta berinteraktif bersama kami dalam sesi tanya jawab, kami persilakan di line telepon 0218499 4343 atau 0218490055 ataupun nomor handphone 0852627747. Baik, marilah sahabat Ismail Radio kita mulai menyimak di pagi hari ini dari kitab Aqidatul Tauhid. Dan kepada Ustaz Fali tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, segala puji bagi Allah dan lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat sehat. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasul rahmat lil alamin, itu rahmat bagi seluruh alam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin telah kita bahas dari kitab Aqidatul Tauhid, yaitu pada pembahasan tentang ibadah, yaitu makna ibadah dan macam-macam ibadah. Yang mana ibadah di sini bermakna at-tazallulul khudu', yaitu ketundukan dan kehinaan, ya, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ibadah, ya, secara istilah, ya, ada beberapa definisi. Di antaranya, ya, ada mengatakan ibadah itu adalah ta'atullah bimtisali ma amarallah bihi ala arsalati rusulih. Itu ibadah taat kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan lisan para rasulnya. Jadi seorang itu mengerjakan perintah Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang mengatakan ibadah itu secara istilah maknanya adalah at-tadzallul lillah subhanahu, yaitu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa hiya ghayatuz dhulli lillahi ta'ala ma ghayati hubbi. Yang mana ia merupakan ghayatuz dhulli, tujuan kehinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'a ghayati hubbi, dengan disertai dengan tujuan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga yang mengatakan mana ibadah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Itu suatu nama jami yang menyeluruh, ya, yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perkataan, ya, maupun perbuatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ini definisi ibadah, ya, secara keseluruhan, ya, bahwa semua yang dicintai oleh Allah dan yang diridai oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan, ya, itu disebut ibadah. Ibadah itu terbagi menjadi tiga. Ada ibadah qalbiyah, ada ibadah lisaniyah, dan ada ibadah badaniyah. Di antara ibadah qalbiyah seperti al-khauf, takut kepada Allah, ar-raja, berharap kepada Allah, wal-mahabbah, cinta kepada Allah, wa-tawakkul, tawakal kepada Allah. Adapun ibadah lisaniyah, contohnya tasbih, mengucapkan subhanallah, kemudian tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, itu ibadah lisaniyah. Kemudian takbir, Allahu akbar, walhamdu, yaitu dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa syukru bil lisan wal qalb, dan bersyukur kepada Allah dengan lisan dan hati. Ini ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah. Kemudian ada ibadah badaniyah, yaitu ibadah yang dikerjakan oleh anggota badan kita, seperti solat, ya, seperti zakat, haji, jihad. Ini semua termasuk ibadah badaniyah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya, tujuannya adalah satu, agar hambanya itu hanya beribadah kepada Allah. Allah tidak butuh kepada hambanya, akan tapi hambanya lah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun, inna allaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, kata Allah, dan aku juga tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Inna allaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Jadi Allah sudah tidak butuh lagi kepada hambanya. Maka kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala diwajibkan hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang enggan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk orang yang sombong. Dan barang siapa yang menyembah Allah dan menyembah juga selain Allah, maka dia termasuk orang musyrik. Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan dalam hadis qudsi, ana agna syuraka anis syirki, ya, aku tuh tidak butuh sekutu, kata Allah, tidak butuh. Man asyraka ma'iya fihi ghairi, ya, taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang menjadikan sekutu, ya, bersamaku, kata Allah, taraktuhu wa syirkah, aku akan meninggalkan dia bersama sekutunya. Kemudian barang siapa yang beribadah kepada Allah semata, ya, beribadah hanya kepada Allah semata, bi ghairi ma syara', tanpa tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk mubtadi', yaitu ahlu bid'ah. Ia ikhlas beribadah kepada Allah, akan tetapi caranya itu yang salah, seperti dilakukan oleh orang sufi ya, ibadah terlalu berlebihan, ya. Terlalu berlebihan. Seperti juga contohnya orang-orang tarekat. Ini juga mereka beribadah secara berlebihan. Zikir sampai ribuan kali, ya. Itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata bima syara, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, sesuai yang disyariatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwal mu'minul muwahhid, maka dia adalah termasuk orang mukmin yang muwahhid, yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini merupakan tauqifiyah. Tauqifiyah langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ibadah yang sesuai, ya, dengan dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Adapun ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, fahuwa bid'ah mardudah, maka dia termasuk bid'ah yang tertolak. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yaitu barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami, ya, yang tidak atas dasar perintah kami, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mengerjakan amalan itu, ia sudah melakukan dosa. Di dalam beribadah, ya, tentu kita harus mengetahui bagaimana manhaj atau cara yang benar, ya, di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita harus bersikap al-i'tidal bainat tasahul wat takasul. Pertengahan, ya. Kita ada di tengah-tengah. Di antara tasahul, yaitu meremehkan ibadah itu sendiri, wat takasul, dan bermalas-malasan dalam beribadah. Kita di tengah-tengah. Wa bainat tasaddud wal ghulu, dan di antara keras, ya, terlalu keras dalam beribadah, wal gulu, atau terlalu berlebihan di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Fastaqim, istiqamahlah atau luruslah di jalan yang lurus, ya, kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, wala tatghaw, dan janganlah kalian itu melampaui batas. Tidak boleh kita melampaui batas dalam beribadah. Pernah, ya, ada salah seorang sahabat, ya, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga sahabat, ya. Mereka menceritakan amalnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari mereka ada yang berkata, "Wahai Rasul, ana asum wala uftir." Saya selalu berpuasa, puasa terus, wala uftir, dan tidak pernah berbuka. Sahabat lain juga mengatakan, ana usalli wal arkud. Aku sholat dan tidak pernah tidur, ya, sholat terus. Dan yang ketiga mengatakan ana la atazawajun nisa. Ana la atazawajun nisa. Aku tidak akan menikah ya selamanya. Itu. Kemudian Rasulullah menegur mereka bertiga dengan mengatakan lakinni asumu wa uftir. Akan tapi aku berpuasa, kata Rasulullah. Wa uftir, dan aku juga berbuka. Ya, terkadang ada orang yang berpuasa ya, puasa putih ya, tidak pernah berbuka ya. Dia ingin puasa agar ingin mendapatkan ilmu kebal misalnya. Dia puasa tapi tidak pernah berbuka, bertapa di gua misalnya. Itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Masih banyak puasa-puasa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, di antaranya puasa Senin Kamis, ya, puasa Daud, ya, puasa Ramadan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian puasa 10 hari bulan Syawal, ya, itu juga dicontohkan. Atau puasa Ayyamul Bid, ya, dan puasa-puasa yang lainnya. Adapun puasa yang ada puasa yang dilarang oleh Rasulullah, di antaranya puasa wisal, yaitu puasa menyambung ya. Menyambung puasa dan tidak berbuka ya. Itu kata Rasulullah, lakini asum uftir. Aku berpuasa dan aku juga berbuka, kata Rasulullah. Wa atazawwajun nisa. Aku juga menikah ya. Rasulullah juga menikah. Bahkan istri Nabi 9 ya. 9 istrinya. Faman rugiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk dari golonganku. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua golongan manusia yang dalam perkara ibadah ya. Ada dua golongan manusia di dalam masalah perkara ibadah ya. Yang pertama adalah ada golongan yang qasarat fi mafhumil ibadah, ada yang pemahamannya itu dangkal dalam masalah ibadah. Pemahamannya dangkal sehingga ia itu meremehkan ya. Untuk menganggap remeh suatu ibadah. Sampai-sampai ia banyak melalaikan ibadah ya. Dan hanya terbatas pada amalan-amalan yang dibatasi. Padahal ibadah itu banyak sekali ya. Bisa di masjid kita melaksanakan sholat di masjid atau taklim di masjid, itu termasuk ibadah juga. Di rumah juga ada ibadah ya. Sholat sunnah di rumah, atau kita tidur juga ibadah, makan bersama istri juga ibadah. Sampai di tempat kita jualan juga ibadah, yaitu jual beli, itu termasuk ibadah. Tapi orang-orang yang golongan ini yang terlalu taksir atau dangkal pemahaman tentang ibadah, ya terus ibadah di masjid sampai merupakan istrinya. Istrinya tidak dinafkahi. Terus ibadah ya. Tidak pernah berusaha untuk bekerja untuk istrinya. Hanya di masjid saja duduknya. Zikir di masjid, tidak pulang-pulang. Dia tidak mikiri anak istrinya mau makan apa ya. Nah, ini termasuk taksir sekali ya, masalah pemahaman ibadah. Kemudian golongan yang kedua, ada golongan yang tasaddadat fi tatbikil ibadah. Ada yang terlalu keras sekali dalam menerapkan ibadah ya. Dalam mempraktikkan ibadah sehingga ia ya menjadikan perkara sunnah kepada tingkatan yang wajib, padahal hal itu sunnah. Jadi ia menjadikan yang sunnah-sunnah itu kepada derajat yang wajib, dan ia mengharamkan sebagian yang mubah-mubah. Ya, ini terlalu keras sekali dalam mempraktikkan ibadah. Dan ia mudah menghukumi, ya, menghukumi sesat atau menghukumi pelaku itu berbuat dosa, yaitu orang yang menyelisihi metodenya atau cara dia. Orang itu harus, ya, wajib misalnya melakukan sunnah ini. Ya, padahal kan sunnah itu, ya, tidak sampai derajat wajib, ya. Dikerjakan kita dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, ya. Ada orang seperti ini sampai ia menghukumi saudaranya sesat, ya. Gara-gara saudaranya itu tidak melakukan sunnah misalnya, ya. Langsung diponis sesat, ya. Misalnya orang yang tidak berjenggot, misalnya kan, langsung dihukumi sesat kadang. Ada orang seperti ini. Ada orang yang tidak isbal, langsung dia sesatkan. Ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian kita akan bahas tentang penjelasan rukun-rukun ubudiyah yang benar. Seperti apa, ya. Bahwa rukun-rukun ibadah yang benar itu seperti apa. Ada berapa? Di sini disebutkan ada tiga. Ada tiga rukun. Yang pertama adalah al-hubbu, yang kedua al-khawfu, dan yang ketiga ar-roja. Rukun yang pertama cinta. Penuh kecintaan kepada siapa kita beribadah. Kita wajib cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kecintaan ini harus disertai dengan azul, disertai dengan rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khauf, ya, takut. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam beribadah, ya. Yang mana takut ini juga harus disertai dengan ar-raja, berharap. Ya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun yang ketiga ini, ya, harus ada di dalam ibadah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mensifati hamba-hambanya yang mukmin, ya. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Jadi hamba-hamba Allah yang Allah mencintai hamba-hambanya, ya. Mencintai orang-orang mukmin. Wa yuhibbunah, dan orang-orang mukmin pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama hub, al-hubb. Jadi orang yang mengaku beriman, ya, ia itu harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cintanya itu harus melebihi, ya, cinta orang-orang kafir, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu ashadu hubbanillah." Orang-orang yang beriman, ya, mereka itu paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mensifati para rasulnya dan para nabinya di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 10. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya para nabi dan rasul, ya, mereka itu yusari'un, bersegera. Mereka itu bersegera melakukan kebaikan, berlomba-lomba mereka melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka menyeru kepada kami, kata Allah, raghaban dengan penuh kecintaan, rahaba dengan penuh kecemasan. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk dalam beribadah kepada kami. Ini para nabi, ya, tentunya mereka itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama salaf pernah mengatakan, man 'abadallaha bil hubbi wahdah fa huwa zindiq, wa man 'abadahu bir raja'i wahdah fa huwa murji', wa man 'abadahu bil khaufi wahdah fa huwa haruriyun, wa man 'abadahu bil hubbi wal khaufi war raja' fa huwa mu'minun muwahhid. Ya, barang siapa yang menyembah Allah dengan cinta saja, ya, hanya dengan cinta saja nih, bahwa zindiq, maka dia termasuk orang zindiq. Ya. Zindiq. Ya. Dan barang siapa yang menyembah Allah dengan rojak saja, hanya dengan pengharapan saja, berharap, berharap, berharap, fahuwa murji', maka dia lah termasuk orang murji'ah. Wa man abadu bil khaufi wahdah, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan takut saja, fahuwa haruriyun, maka dia termasuk haruriyun. Haruriyun di sini termasuk khawarij, ya. Sebutkan di sini adalah al-khawarij. Maka dia termasuk khawarij. Wa man abadu bil hubbi wal khaufi war raja', dan barang siapa yang menyembah Allah dengan penuh kecintaan, dengan penuh ketakutan, dengan penuh pengharapan, fahuwa mu'minun muwahhid, maka dialah termasuk orang mukmin yang muwahhid, yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam kitab Risalah Al-Ubudiyah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan dalam kitab beliau, fadinullah, bahwa agama Allah itu adalah ibadatuhu, yaitu beribadah kepada Allah, wa ta'atuhu, taat kepada Allah, wal khudu'u lahu, dan ia tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena asal makna ibadah itu adalah az-zul. Az-zul, ya, itu kehinaan, ya. Jadi merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan al-ibadah, ya, tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbad idza kana mudhallalan qad wati'athul aqdam. Satu jalan, ya, yang telah di mu'abbad, yang dihinakan, ya, yang hina, ya. Yang mana jalan itu sering diinjak oleh kaki-kaki manusia, ya. Jadi terasa hina, ya. Jalan itu merupakan jalan yang hina sekali karena diinjak oleh kaki-kaki manusia. Ya, diibaratkan seperti itulah hamba Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, mereka merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ibadah, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus mengandung makna dzul dan makna al-hub. Tidak bisa dipisahkan, ya, dzul dan makna al-hub. Itu mengandung ghayatu dzulli lillah bi ghayatil mahabbah lillah. Tujuan penghinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan tujuan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa, ya, yang tunduk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, apa, barang siapa yang tunduk kepada manusia, ya, ma'abukdi bukdihi lahu, yang disertai dengan apa, kebencian, ya, la yakunu abidan, ia tidak termasuk seorang penyembah, ya. Kemudian seorang hamba yang cinta kepada Allah, walam yakhdha' lahu, akan tapi ia tidak tunduk kepada Allah, lam yakun 'abidan, dia tidak termasuk penyembah. Dia cinta kepada Allah, akan tapi tidak pernah tunduk kepada Allah. Ini diantara penjelasan Syekh Fauzan, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab An-Nuniyah. Kitab An-Nuniyah, beliau mengatakan, wa ibadatul rahman ghayatu hubbih ma'adulli abidihi. Jadi beribadah kepada Allah yang maha pengasih itu harus disertai dengan tujuan hub, cinta kepada Allah, ma'adulli abidihi, cinta yang disertai dengan kehinaan penyembah. Kehinaan penyembah yaitu orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Isma'il Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita membahas pada halaman berikutnya, kita bahas tentang Tauhidul Asma wa Sifat. Mungkin sebelum kita membahas Tauhid al Asma wa Sifat, kita akan jeda terlebih dahulu. Baik Ustaz, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah kita jeda, kita akan mendengarkan kembali di sesi kedua ini dari kitab Aqidatut Tauhid, dari sub pembahasan Tauhid al Asma wa Sifat setelah hadis dan Tsaqafah Islamiyah berikut ini. Renungan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره سنن أبي داود رقم الحديث 3767 وجامع الترمذي رقم الحديث 1859 واللفظ لأبي داود قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah membaca basmalah, bismillah. Jika ia lupa membacanya di awal, maka ucapkanlah bismillahi awwalihi wa akhirih, dengan nama Allah di awal dan di akhir. Sunan Abu Dawud, hadis nomor 3767, dan Jami' At-Tirmidzi, hadis nomor 1858, dan ini lafaz Abu Dawud. Imam At-Tirmidzi berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini hasan sahih, dan Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini sahih. Beberapa faedah hadis ini adalah, 1. Di antara adab makan dan minum dalam Islam adalah seorang muslim harus membaca basmalah, yakni bismillah, sebelum makan dan minum. Jika ia lupa membacanya di awal, maka ia harus mengucapkan bismillahi awwalihi wa akhirih, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. 2. Seorang muslim wajib menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam segala urusan kehidupannya. 3. Tsaqafah Islamiyah. Kentut setelah salam pertama, apakah membatalkan salat? Salam termasuk rukun salat. Salam yang statusnya rukun salat adalah salam yang pertama, sedangkan salam yang kedua hukumnya sunnah. Di antara dalilnya adalah, pertama, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan hanya sekali salam. Hadis riwayat Al-Baihaqi, At-Tabrani, dan yang lainnya. Kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan bahwasanya Nabi salam sekali, beliau mengeraskan suaranya sampai-sampai membangunkan kami. Hadis riwayat Ahmad, berdasarkan dua hadis di atas, salam yang statusnya rukun salat adalah salam yang pertama. Artinya, ketika ada orang salat yang hanya melakukan sekali salam, maka salatnya sah. Kentut sebelum salam kedua tidak membatalkan salat, karena salat Anda telah usai. Artikel konsultasi syariah.com. Baru saja kita dengar Saqafah Islamiyah. Nantikan Saqafah Islamiyah berikutnya di AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Dipancar luaskan dari Mahat Tahfiz Al-Quran Darussunnah AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali di sesi kedua ini bersama Ustaz Zikrul Rahman yang membahas dari kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Di sesi kedua insya Allah kita akan melanjutkan dari pembahasan Tauhid Al-Asma wa Sifat. Dan bagi Anda para sahabat Ismail Radio yang mungkin memiliki pertanyaan dari pembahasan ini, kami persilakan nanti di akhir acara dalam sesi tanya jawab di line telepon 021-8499-4343 atau 021-8497-0055 ataupun di nomor handphone 0852-6277-4774. Baik, Ustaz, bisa kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas tentang pengertian Tauhid Al-Asma' Was-Sifat. Tauhid Al-Asma' Was-Sifat yaitu Ifradullah Ta'ala Bi-Asma'ihi Was-Sifatihi Al-Ula, yaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-namanya yang baik. Bi-Asma'ihi Al-Husna Was-Sifatihi Al-Ula, dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Banyak dalil yang menjelaskan tentang asma, yaitu asma Allah al-husna dan sifat-sifat Allah, baik itu dari kitab maupun sunnah maupun dari dalil-dalil akli. Dari kitab, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik, asmaul husna. Fad'uhu biha, maka serulah Allah dengan nama-nama yang baik itu. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas ya, terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam dirinya itu nama-nama yang baik dan mengabarkan bahwa nama-nama itu semuanya baik, husna. Dan Allah juga memerintahkan kepada hamba-hambanya agar mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang baik. Di antaranya boleh kita mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atau ya Hayyu, ya Qayyum, atau ya Rabbal Alamin. Ini di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mereka condong dari kebenaran dan menafikan nama-nama Allah, ya, menafikan nama-nama yang baik dari diri Allah atau mereka mentakwilkan nama-nama Allah dengan makna yang selain makna yang sahih atau makna yang benar. Maka ini akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dibalas sesuai dengan perbuatan yang mereka kerjakan. Allah juga menjelaskan dalam surat Thaha ayat 8. Banyak-banyak dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang Asma'ul Husna. Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna. Dialah Allah, la ilaha illa hu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Lahul asma'ul husna. Miliknya lah nama-nama yang baik. Di dalam surat Al-Hasyr juga Allah jelaskan. Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 ya. Allah berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Dialah Allah yang mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib ya, yang, dan yang mengetahui ya yang tampak ya. Warrahmanur rahim, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dilanjutkan dengan ayat yang ketiga. Wallahu alladzi la ilaha illahul malik al-quddusus salamul mu'minul muhaimin. Dialah Allah yang mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, al-malik. Ya, yang maha raja, merajai. Ya. Al-quddus, ya, maha suci. Assalamul mu'minul muhaimin al-aziz jabbar al-mutakabbir. Subhanallah amma yusrikun. Semuanya ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan juga dengan ayat yang ke-24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha Pencipta ya, al khaliq al bari, yang Maha Pencipta, al musawwir, yang membentuk tubuh makhluknya ya. Lahul asmaul husna, dia yang memiliki nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Dan orang-orang yang atau apa-apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil-dalil dari sunnah atau dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 isman, mi'atan illa wahida man ashadha khul jannah." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. 100 illa wahida kurang 1, yaitu 99 maksudnya. Man ashadha khul jannah, berarti siapa yang menghitungnya, dakhalal jannah, maka ya ia akan masuk surga ya. Niscaya ia akan masuk surga. Man ahsaha, kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, menjelaskan bahwa makna man ahsaha di sini adalah man hafizuha wa amila biha. Itu orang-orang yang menghafal asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa amila biha, dan ia mengamalkannya yaitu dengan berzikir dengan asmaul husna ya. Nah, di dalam hadis ini ya, tidaklah menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu terbatas hanya pada bilangan 99 saja ya. Ini diperkuat dengan dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas. Nama-nama Allah itu sangat banyak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata atau bersabda, "As'aluka bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. Jadi ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu begitu banyak. Nama-nama Allah itu begitu banyak ya, tidak terbatas dengan 99 nama. Rasulullah berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki. Ya. Di sini ada nakirah ismin. Jadi di sini menunjukkan makna banyak. Ya. Bikul ismin. Semua nama yang engkau miliki, ya Allah. Jadi nama-nama Allah itu berarti banyak ya. Samaita bihi nafsak. Ya. Engkau namakan pada dirimu ya, nama-namamu ya. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu. Au allamtahu, atau engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Ya. Ini di antara dalil ya, bahwa nama-nama Allah itu tidak hanya terbatas pada 99 nama. Para pendengar Bismillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nama Allah yaitu mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya Al-Alim. Al-Alim yadullu ala al-ilm. Al-Alim yaitu nama Allah, itu menunjukkan sifat ilm, bahwa Allah itu punya sifat ilm. Al-Hakim yadullu ala al-hikmah. Allah Maha bijaksana. Nah, nama Allah ini menunjukkan adanya sifat hikmah dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Sami' yadullu ala as-sama'. As-Sama', Allah mempunyai sifat mendengar. Al-Basir yadullu ala al-basar, menunjukkan Allah mempunyai sifat melihat, al-basar. Jadi semua nama Allah itu mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil akli yang menunjukkan bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi, ya, dalil aklinya adalah hadhihi al-makhluqat al-azimah ala tanawwu'iha wa ikhtilafiha wa intizamiha fi ada'i masalihiha wa sayriha fi khutatiha al-marsumah. Ya, adanya makhluk, ya, ini dalil akli tentang penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adanya makhluk-makhluk di dunia ini dengan berbagai macamnya, ya, dan dengan pengaturannya, ya, siapa yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menggerakkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tadullu ala azmatillah, ya. Semua makhluk yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah mempunyai sifat azamah, sifat agung, wa qudratih, berkuasa, Allah yang berkuasa, wa ilmi, sifat ilm, wa hikmatih, Allah mempunyai sifat hikmah, wa iradati wa masyiatihi. Ini di antara dalil akli, ya. Kemudian kita lihat siapa yang berikan manfaat atau siapa yang berikan nikmat kepada hambanya, yang berikan rezeki kepada hambanya. Siapa yang menghilangkan semua bahaya dari hambanya? Siapa yang memudahkan kesulitan seluruh hambanya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan sifat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah sayang kepada hambanya. Allah tidak mungkin menciptakan hambanya begitu saja, ya. Allah pasti berikan rezeki kepada hambanya. Semua hamba Allah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada binatang melata pun kecuali ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan sifat rahmat Allah. Ya, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian juga menunjukkan al-karam, sifat dermawan Allah, wal-jud, ya, bahwa Allah itu dermawan, ya. Tidak ada yang lebih dermawan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita minta kepada Allah, Allah akan semakin cinta kepada kita. Berbeda dengan minta kepada makhluk. Semakin kita minta kepada makhluk, makhluk itu akan semakin benci kepada kita. Enggan untuk menolong kita. Akan tapi kalau Allah, semakin kita datangi, semakin kita minta, Allah itu akan semakin cinta kepada hambanya. Kemudian di antara dalil akli yang lainnya, kita perhatikan siapakah yang memberikan hukuman atau azab kepada pelaku maksiat yang ada di dunia ini. Siapa yang memberikan azab? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan sifat ghadab Allah. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, Allah akan murka kepada dia. Ini menunjukkan adanya sifat ghadab Allah, ya. Wa karahiyatihi lahum. Sifat karahiyah. Ya. Allah juga punya sifat rahmat dan punya juga sifat marah. Allah menyayangi orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Allah akan membenci orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil akli adanya sifat apa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa ikramut ta'in wa isabatuhum yadullan ala ridallahi anhum wa mahabbati lahum. Siapa yang memuliakan orang-orang yang taat kepada Allah? Siapa yang memberikan pahala kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini menunjukkan adanya sifat ridha Allah dan sifat mahabbah Allah. Allah akan ridha, ya, dan cinta kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bahas tentang manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi asma'illah wa sifatihi. Bagaimana sih manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah atau metode Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, min as-salafis salih wa atba'ihim, dari ulama-ulama salaf terdahulu dan pengikut-pengikut mereka. Manhaj mereka adalah isbatu asma'illah wa sifatihi. Mereka menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini manhaj mereka. Dan mereka tidak pernah menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap mengisbatkan nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang datang dalam kitab dan hadis, ya, dalam Al-Quran dan hadis. Dan manhaj-manhaj mereka, ya, atau metode-metode mereka ini terbangun di atas beberapa kaidah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya, kaidah yang pertama, annahum yusbituna asma Allah wa sifatihi. Mereka itu mengisbatkan atau menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang datang dari Al-Quran dan hadis. Ya, ketika Al-Quran mengisbatkan nama Allah, mereka mengikuti dalil dari Al-Quran. Ketika hadis menjelaskan tentang adanya nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka mengikuti hadis. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga, ya, mereka tidak pernah mentakwil. Tidak pernah mentakwil nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan mereka juga tidak pernah merubah lafaz. Ya. Lafaz-lafaz dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini metode Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, yamfuna anha musabahata sifatil makhlukin. Mereka itu menafikan dari, ya, sifat-sifat Allah itu ya penyerupaan sifat-sifat makhluk. Mereka tidak pernah menyamakan antara sifat-sifat makhluk dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berpatokan pada dalil surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Tidak ada yang setara. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Ini jadi Allah tidak butuh apa sekutu, ya. Kemudian yang kaidah yang ketiga, la yatajawazuna ma warada fil kitab was sunnah fi isbati asma'illah wa sifatihi, fama asbathahu Allah wa rasuluhu min dhalik asbathuhu, wa ma nafahu Allah wa rasuluhu nafauhu, wa ma sakata anhu Allah wa rasuluhu sakatu anhu. Seperti inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak pernah ya melewati dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak pernah mereka berdalil sesuai dengan hawa nafsu mereka dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka tetapkan. Apa-apa yang dinafikan Allah dan Rasulnya, mereka nafikan. Dan apa-apa yang Allah dan Rasulnya diam, sakatu anhu, mereka ikut diam, tidak mau berbicara sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian kaidah berikutnya adalah yufawiduna kaifiyat as-sifat ila Allah taala wa la yabhasuna anha. Mereka itu menyerahkan semua kaifiyat sifat Allah, ya, bagaimana sifat Allah, ya. Mereka menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zat Allah misalnya, mereka itu semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yabhasuna anha. Mereka tidak pernah membahas bagaimana Allah bersemayam misalnya, ya. Mereka hanya menyerahkan, hanya mengimani bahwa Allah itu bersemayam. Akan tetapi mereka tidak pernah membahas bagaimana istiwa Allah, ya. Seperti inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Zikrul Rahman yang sudah memberikan materinya dari materi tentang akidah al-asma wa sifat beserta kaidah-kaidahnya. Insyaallah sahabat Isman Radio, bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan untuk saat ini di line telepon 021-8499-4343 atau 021-8497-0055 dan di nomor handphone 0852-6277-4774. Baik, kini sudah ada pertanyaannya masuk dari SMS dari Bapak Angga di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Asy'ariyah Maturidiyah yang ada pada beberapa ormas di Indonesia saat ini termasuk yang masih bisa ditolerir, dan apakah sifat 20, apakah yang ditetapkan Asy'ariyah, apakah ke-20 sifat tersebut ada di dalam keyakinan Ahlussunnah? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu, ya, apa sih Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, Asy'ariyah ini tentu dicetuskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Yang mana disebutkan Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum menjadi Asy'ari, ya, beliau Mu'tazilah, kemudian pindah ke madhab Asy'ariyah. Kemudian menjelang beliau wafat, beliau kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah atau Maturidiyah ini hampir sama, ya. Hampir sama. Mereka ini hanya menetapkan, ya, mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam orang-orang Asy'ariyah, ya, mereka meyakini ada 20 sifat wujud, kidam, baqa sampai seterusnya, muhalifatul lil hawadisi. Nah, dan mereka menafikan sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas mereka menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sifat-sifat Allah itu banyak ya, dan nama-nama Allah itu juga banyak ya. Tidak hanya terbatas pada bilangan tertentu, akan tapi banyak sekali ya. Nah, adapun orang-orang As'ari dan Maturidiyah ini ya, mereka hanya mengimani sebagian sifat Allah. Ya, itu di sana letak kekeliruannya ya. Dan mereka menafikan sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Angga di Pondok Gede. Semoga bermanfaat. Dan waktu kini telah menunjukkan pukul 07.33, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan bagi Anda para sahabat di Smile Radio yang ingin mengikuti kelanjutannya dari kajian akidah kita dari kitab Aqidatul Tauhid bersama Ustaz Zikrul Rahman, Anda bisa mengikuti kelanjutannya di pekan mendatang setiap hari Selasa mulai pukul 06.30. Jangan lupa untuk setelah acara ini akan ada bimbingan tahsin yang akan langsung dibimbing oleh staf mengajar dari Mahat Tahfidz Al-Quran Darussunnah. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program acara kajian pagi. Nantikan acara selanjutnya hanya di AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza.